tentang malam, katakan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya embun pagi. Katakan padanya, biar ku dekat erat waktu dingin membelenggunya. Bintang malam, sampaikan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hati. Katakan padanya, biar ku dekat erat waktu dingin membelenggunya. Tahukah engkau, wahai langit, aku ingin bertemu mempelai wajahnya. Pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari. Sederhana, izinkan ku ungkap segenap rasa dan kerinduan. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari hatiku tercinta, walau hanya nada sederhana. Izinkan ku ungkap segenap rasa.